Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuhaa fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Huququl Aulad Alal Aba Wal Ummahat. Kita lanjutkan ucapan al-muallif. Qala al-shaykh al-allama al-duktur Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Wamin nususi as-sunnatil mutahharah, dan di antara nas-nas sunnah al-mutahharah yang disucikan, masih di dalam konteks penyebutan dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya bagi orang tua untuk memperhatikan hak anak-anaknya. Kemarin pada pertemuan sebelumnya telah kita baca ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bagaimana para nabi itu sangat memperhatikan tentang muamalah dengan anak-anaknya. Maka di dalam as-sunnah al-mutahharah, di dalam al-ahadis an-nabawiyah juga dijelaskan tentang bagaimana pentingnya memperhatikan hak anak. Ma ja'a fi hadithin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, apa yang datang dari di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu. Sesungguhnya Allah akan menanyakan kulla ra'in, setiap pemimpin, amma star'ahu, tentang apa yang dipimpinnya. Ahafidha am dayya'a, apakah dia menjaga kepemimpinannya itu? Itu menjaga amanah yang telah Allah bebankan kepadanya. Am dayya'a, ataukah justru dia menyia-nyiakan amanah tersebut. Hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi, sampai pun Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada seorang pria tentang ahli baitihi, tentang keluarganya. Itu orang-orang yang di bawah pengawasan dan tanggung jawabnya, yang satu rumah dengannya terkhusus, baik istri maupun anak-anaknya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Disebutkan dalam ta'liq fawaid dari hadis ini, ya, tentang sanadnya. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Asy-Syaikh Al-Albani, tapi juga warajjaha jam'un min al-a'immati annahu mursal min marasili Al-Hasan Al-Basri. Disebutkan oleh muallif hafizahullah bahwasanya sebagian a'immah merajihkan bahwasanya hadis ini mursal Ya, di antara mursal-mursalnya Al-Hasan Al-Basri. Di antaranya Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Ad-Daruqutni. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Muhim, yang bisa kita ambil faidahnya dari hadis ini, bahwasanya tanggung jawab dan amanah itu akan ditanyakan kelak di hari kiamat. Allah akan menanyakan setiap pemimpin dari apa yang dipimpinnya. Kemudian qala hafizallahu wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur al muttafaqi alaih, dan juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam di dalam sebuah hadis yang masyhur yang muttafaq alaih, yaitu dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, dengan lafaz kullukum ra'in, setiap kalian adalah ra'in, pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap dari kalian akan ditanya, setiap dari kalian pasti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Fal imamu alladhi 'alan nasi ra'in. Jadi di awal hadis ini ditegaskan setiap kalian tidak terkecuali. Jadi kepemimpinan itu ada di atas pundak masing-masing kita semuanya. Tergantung pada apa yang kita pimpin, tapi setiap kita adalah pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin, kata Nabi. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian pasti akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Maka imam alladhi 'alan nasi ra'in, yang merupakan pemimpin atas manusia, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Ditanya tentang rakyat yang dia pimpin, apakah dia telah menunaikan hak rakyatnya ataukah justru menyia-nyiakannya. Warrajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang pria itu adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Di dalam Sahih Muslim, karena di sini di ta'liq, di catatan kaki disebutkan akhrajahul Bukhari wa Muslim wa lafadz lahu min hadithi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwasanya ini lafadz yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kita bisa merujuk ke kitab asli dari Sahih Muslim. Kita akan sebutkan lafaz tamamul lafaz secara sempurna. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Demikian lafaz yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Dan seorang pria itu ra'in ala ahli baitihi, pemimpin atas keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan ditanya tentang mereka, itu tentang keluarganya, istri dan anak-anaknya terkhusus. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli ba'liha wa waladihi, dan seorang wanita pun pemimpin. Seorang wanita itu juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anak dari suaminya tersebut. Wa hiya mas'ulatun 'anhum, dan wanita itu juga akan ditanya tentang kepemimpinannya, tentang apa yang dipimpinnya, itu rumah suaminya dan anak-anaknya. Sampai pun seorang budak hamba sahaya itu juga pemimpin. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi, seorang hamba sahaya, seorang budak itu juga merupakan pemimpin atas harta tuannya, dan dia akan ditanya pula atas kepemimpinannya. Jadi setiap orang tidak terkecuali adalah pemimpin, pemimpin bagi tanggung jawab yang diembannya. Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu al-Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Penjelasan al-Imam Ibnu al-Qayyim ini akan sangat mengena. Kita perhatikan baik-baik bagaimana penjelasan yang beliau sampaikan tentang hakikat yang banyak terjadi pada orang tua. Qala rahimallahu wa kam mimman ashqa waladahu wa filzata kabdihi fid dunya wal akhirah. Berapa banyak mimman ashqa waladahu, berapa banyak orang yang telah mencelakai anaknya sendiri. Berapa banyak orang, yaitu orang tua, yang mencelakakan anaknya sendiri. Wafil data kabdihi, dan mencelakakan atau mencelakai belahan hatinya sendiri. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di zaman sekarang ini banyak fenomena yang sangat memilukan. Banyak terjadi orang tua yang tega membunuh anaknya. Ya. Banyak orang tua yang tega menyiksa, mendzalimi anaknya secara fisik bahkan. Ini sudah perkara yang sangat sering terjadi. Ya. Dan ini tentunya sangat memilukan kita. Tapi kalau seandainya pun ada orang tua yang zahirnya terlihat sayang, ya, betul-betul terlihat menjaga anaknya, apakah berarti dia kemudian bisa dikatakan sebagai seorang orang tua yang betul-betul telah menunaikan hak anaknya? Maka pertanyaan ini jawabannya belum tentu. Ya, misalnya orang tua tadi benar-benar menjaga anaknya dari, ya, jangan sampai anaknya celaka secara fisik. Jangan sampai anaknya tergores, ya. Jangan sampai anaknya terluka walaupun sedikit. Dijaga betul anak itu secara fisiknya. Apakah kemudian orang tua itu disebut sebagai orang tua yang telah menunaikan hak anaknya? Maka jawabannya belum tentu. Kalau yang orang tua berani tega mencelakai anaknya sendiri, itu jelas zalim dia. Adapun orang tua yang jenisnya seperti ini, zahirnya penyayang, menyayangi anaknya, menjaga betul anaknya secara fisik, maka belum tentu dia telah menunaikan hak anaknya. Kita lanjutkan. Berapa banyak orang yang mencelakai anaknya sendiri dan belahan hatinya sendiri di dunia maupun di akhirat, biihmalihi wa tarki ta'dibihi, yaitu dengan menyia-nyiakannya dan tidak mengajarinya adab. Wa i'anatihi ala syahawatihi, dan bahkan atau dengan cara mencelakai anak, mencelakai belahan hati, itu ternyata bisa dalam bentuk wa i'anatihi ala syahawatihi, dan menolong anaknya untuk tenggelam di dalam kubangan syahwatnya. Wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Orang tua tersebut menyangka bahwasanya dia telah memuliakan si anak, wa qad ahanahu, padahal hakikatnya dia telah menghinakannya. Hakikatnya orang tua tadi telah menghinakan si anak. Gambarannya ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, ya, di sini terdapat nasihat bagi para orang tua. Bukanlah termasuk kasih sayang yang dibenarkan secara syar'i adalah dengan memanjakan si anak dan menuruti seluruh kemauan anak. Ini justru di dalam syariat adalah perkara yang madzmum, yang tercela. Karena itu termasuk kategori apa? I'anatuhu ala syahwatihi. Membantu si anak untuk terus tenggelam di dalam syahwatnya. Ini keliru. Semua apa yang diminta anak, yang merupakan perkara yang didasari karena syahwatnya, keinginan syahwatnya, orang tua karena dasar kasih sayang, ingin menunjukkan sayangnya kepada si anak, dia terus menuruti kemauan anak tersebut. Minta ini dituruti, minta itu dituruti. Sampai pun perkara-perkara yang bisa mengakibatkan mudarat bagi si anak, dituruti juga sama orang tuanya. Ini keliru. Ya. yang benar adalah orang tua mengarahkan, ya, mengarahkan syahwat anak ke arah yang positif. Jadi tidak semua kemauan dan keinginan anak harus dituruti, tapi orang tualah yang harus pandai dan pintar memilih atau memilah mana syahwat yang bisa diarahkan ke yang positif, mana yang tidak. Nah, ketika syahwat anak, keinginan anak itu mengarah kepada perkara yang negatif, perkara yang jelek, maka tentunya orang tua yang memperhatikan kemaslahatan bagi anak tidak akan menuruti syahwat yang tercela tersebut. Nah, maka orang tua yang dikategorikan sebagai ini, ya, membantu anak untuk terus tenggelam di dalam syahwatnya, dan tentunya ini termasuk at-ta'awun al-ithmi wal-udwan, tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan, karena tolong-menolong di atas kejelekan. Ini hakikatnya orang tua tersebut bukanlah memuliakan si anak, bahkan dia telah menghinakannya. Ya. Nah, wa annahu yarhamuhu wa qad dhalamahu, dan orang tua tadi menyangka dengan dia menuruti kemauan syahwat si anak, semua kemauan syahwatnya dituruti, dia menyangka itu adalah bentuk kasih sayang. Orang tua tadi menyangka bahwasanya dia telah menyayangi, merahmati si anak, wa qad dhalamahu, padahal hakikatnya dia telah menzalimi si anak tersebut. Jadi sekali lagi, memanjakan anak terlalu berlebihan itu bukan rahmat, sama sekali bukan kasih sayang. Justru itu adalah kezaliman, menzalimi si anak itu sendiri. Fafatahu intifa'uhu biwaladihi, maka akan terluput darinya, yaitu dari orang tua tadi, akan terluput orang tua tersebut intifa'uhu biwaladihi, kemanfaatan yang seharusnya bisa dia ambil dari anaknya akan terluput darinya. Kenapa? Karena anaknya dididik untuk tenggelam di atas syahwat, tidak diajari adab, tidak diajari untuk mengendalikan dirinya, mengendalikan diri untuk mengatur syahwat di dalam jiwanya. Maka ketika dia besar nanti, si anak besar tadi, si anak menjadi besar, maka tidak akan bisa orang tua mengambil manfaat secara maksimal dari anaknya tersebut. Wa fawwata 'alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah, dan akan menyia-nyiakan bagiannya di dunia maupun di akhirat. Itu si orang tua tadi akan menyia-nyiakan bagiannya sendiri, itu bagian yang seharusnya bisa dia dapatkan dari kesolihan si anak, kebaikan si anak. Orang tuanya tadi yang menyia-nyiakan dirinya, yang menjadi sebab dirinya tidak bisa mengambil manfaat dari anaknya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Karena hal ini tadi, ya, menyia-nyiakan anak, tidak mengajarinya adab-adab Islami, atau bahkan menolongnya dia, menjerumuskan si anak untuk terus tenggelam di dalam kubangan syahwatnya, maka tentunya si anak ini illa man rahimah rabbuh, akan tumbuh menjadi seorang yang ghairu soleh, tidak di atas kesolehan, sehingga orang tuanya tidak bisa mengambil manfaat darinya di dunia. Tentunya anak yang tidak memiliki adab, bahkan cenderung tenggelam di dalam syahwatnya, tidak akan menjadi anak yang soleh. Tentunya akan menjadi beban bagi orang tuanya, menjadi kesedihan bagi orang tuanya, dan tidak bisa menjadi penyejuk mata orang tua. Terlebih lagi nanti di akhirat, setelah meninggal, orang tuanya meninggal karena anaknya bukan anak yang soleh, ya, lupa untuk mendoakan orang tuanya. Padahal doa anak kepada orang tua itu termasuk amalan yang paling diharapkan orang tua di akhirat nanti. Nah, qala rahimallahu, wa idza tabarta al-fasada fil auladi ra'aita 'ammatahu min qibalil aba. Ini perlu digarisbawahi. Wa idza tabarta al-fasada fil aulad, dan jika engkau memperhatikan kerusakan yang ada pada diri anak-anak, ra'aita 'ammatahu min qibalil aba. Engkau akan mendapati bahwasanya mayoritasnya ai'ammatul fasad, kebanyakan kerusakan yang terjadi pada anak-anak itu min qibalil aba, terjadi dari arah orang tuanya. Itu dari sebab orang tua mereka sendiri. Wa nasallallahu ta'ala as-salamata wal afiyah wa na'udzu bika an nakuna asbab fasadi auladina. Demikian ya. Di dalam, di tempat yang lain, Al-Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan penjelasan yang semakna dengan ini, masih dalam kitab yang sama, Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Wa qala aidan, dan Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibalil abai, kebanyakan anak-anak itu innama jaa fasaduhum, kerusakan mereka itu berasal dari arah ayah-ayah atau orang tua mereka sendiri, karena sebab orang tua mereka sendiri. Wa ihmalihim lahum, dan karena sebab ihmalihim ay ihmalil aba lahum, sikap menyia-nyiakan dari orang tua terhadap anaknya. Ini kebanyakan kerusakan yang terjadi pada diri anak itu ternyata karena sebab orang tuanya sendiri, dan karena sikap ihmal, sikap menyia-nyiakan dari orang tua terhadap anaknya. Dan sekali lagi, jangan yang dipahami sekedar oh menyia-nyiakan, tidak mau mengurusi dia secara zahir, ya, tidak memperhatikan kesehatannya, tidak memperhatikan makanannya, tidak memperhatikan penjagaannya. Tidak hanya sekedar itu, penjagaan yang sifatnya fisik, ya, itu juga tentunya adalah diantara kewajiban orang tua. Tapi yang lebih penting dari itu adalah watar kita, ya, dengan mengajari mereka atau menjaga jiwa mereka secara maknawi. Itu dengan mengajari mereka agama, dengan mengajari mereka adab-adab Islami, ya, dan membimbing mereka. Maka di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, kebanyakan kerusakan yang terjadi pada diri anak adalah dari arah orang tua, wa ihmalihim lahum, dan sikap menyia-nyiakan orang tua terhadap anak, wa tarki ta'limihim faraidaddin wa sunanah, dan karena meninggalkan, tidak mau mengajari anak faraidaddin wa sunanah, kewajiban-kewajiban agama ini dan sunnah-sunnahnya. Fadha'uhum sigaran, maka orang tua itu pun menyia-nyiakan anak-anaknya sigaran ketika masih kecil. Falam yantafi'u bi anfusihim, sehingga menjadikan si anak, anak-anak tersebut tidak bisa mengambil manfaat dari diri mereka sendiri. Kenapa? Karena tidak diajari agama, tidak diajari kewajiban-kewajiban agama, sunnah-sunnah di dalam agama ini, tidak diajari adab-adab Islami, maka si anak pun tidak bisa mengambil faedah, tidak bisa mengambil manfaat dari diri mereka sendiri. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, dan ketika besar pun si anak tidak bisa memberikan manfaat bagi orang tua mereka. Kemudian beliau menyebutkan, ya, zahirnya ini adalah sebuah kejadian yang beliau ketahui. Kama ataba ba'duhum waladahu 'alal uquqi, sebagaimana ini yang akan beliau sampaikan ini ditujukan kepada para orang tua, sehingga orang tua bisa mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang beliau sampaikan setelah ini. Ya. Dan ini bukan ditujukan kepada anak. Bukan ditujukan kepada anak. Jadi kalau kita membaca apa yang akan disampaikan Al-Imam Ibnu Qayyim setelah ini, posisikan kita sebagai orang tua. Jangan posisikan diri kita sebagai anak. Ya. kita baca, kama ataba ba'duhum waladahu 'alal uquq, sebagaimana sebagian mereka, yaitu sebagian aba, sebagian orang tua, mencela anaknya karena kedurhakaan yang dilakukan oleh anak. Jadi orang tua mencela anaknya karena anaknya durhaka kepada orang tuanya, maka orang tuanya mencela si anak. Faqala, maka si anak tersebut menjawab, ya. Tapi yang perlu dipahami bahwasanya jawaban ini juga tidak dibenarkan secara syar'i. Ya, jawaban anak yang seperti ini juga tidak boleh secara syar'i. Tapi ini sebagai ibrah, ya. Jangan sampai kita yang posisi kita sekarang sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai bapak, jangan sampai hal ini terjadi pada diri kita. Makanya kita posisikan sebagai diri kita sebagai orang tua ketika membaca hal ini, agar kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran. Jangan posisikan kita sebagai anak, karena jawaban anak yang akan disebutkan di sini juga tidak dibenarkan secara syar'i. Maka ketika sebagian orang tua mencela anaknya karena kedurhakaannya, si anak tadi menjawab, faqala ya abati innaka aqattani saghiran fa aqattuka kabiran, wahai ayahandaku, sesungguhnya engkau telah mendurhakaiku ketika aku kecil, itu dengan tidak mengajariku agama, tidak mengajari si anak tadi adab-adab Islami, ya, bahkan cenderung membiarkan si anak tadi tenggelam di dalam syahwatnya. Faqaqtuka kabiran, maka aku pun mendurhakaimu ketika aku telah besar. Dari sini saya sudah salah. Jadi seolah-olah si anak tadi balas dendam. Tapi kalau sampai ini terjadi, maka itu adalah kesalahan orang tuanya sendiri. Wadha'tani walidan, dan engkau menyia-nyiakan aku ketika aku masih kanak-kanak. Fadha'tuka syaikhan kabiran, maka aku pun akan menyia-nyiakanmu. Maka aku pun menyia-nyiakanmu ketika engkau telah menjadi tua, menjadi lanjut usia. Jadi sekali lagi, ini adalah sebuah fenomena yang seharusnya kita jauhi, kita hindari, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai hal ini terjadi pada diri kita. Tapi kalaupun misalnya ada orang tua yang menyia-nyiakan hak anak, itu bukan berarti menjadi alasan bagi si anak untuk durhaka kepada orang tuanya. Ini catatan penting. Jadi tidak boleh kemudian si anak mengkritisi orang tuanya. Orang tua saya dulu ketika saya kecil, saya disia-siakan. Hak saya tidak ditunaikan. Kalau gitu saya balas dendam. Ya, ketika saya besar nanti saya durhaka kepada orang tua saya. Ini juga tidak boleh. Ya, apalagi orang tuanya masih Muslim, ya, tidak boleh. Orang tua yang kafir pun harus kita perbaiki muamalah dengannya, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, beliau membuat satu bab khusus, bab birril walid al-musyrik, bab berbuat baik kepada orang tua yang masih musyrik. Orang tua musyrik pun, orang tua kafir pun masih memiliki hak yang harus ditunaikan anaknya. Apalagi muslim. Ya, orang tua yang masih muslim, walaupun kurang di dalam menunaikan hak anak, tetap wajib bagi si anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dan inilah yang telah kita pelajari ketika kita membaca kitab Wasaya Luqman Al-Hakim. Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun, fala tuti'ahuma. Dan jika keduanya memaksamu untuk mengajakmu atau memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'ahuma. Jangan engkau taati keduanya. Tapi Allah lanjutkan setelah itu, wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya dengan baik. Ini adalah nas yang memerintahkan, walaupun orang tua itu kafir, musyrik, bahkan memaksa si anak untuk melakukan kesyirikan, kekufuran, tetap wajib bagi si anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Bukan berarti kalau orang tuanya musyrik, kafir, itu menjadi alasan bagi si anak untuk boleh durhaka kepada orang tuanya. Boleh untuk bersikap kasar, berkata kasar, tetap tidak boleh. Apalagi orang tuanya masih muslim. Ya, jadi perlu untuk dipahami baik-baik. apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam nukilan ini. Qala hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, idhan lil abna'i hukukun ala abaihim yambagi mura'atuha wal qiyamu biha. Jadi kesimpulannya, anak-anak itu memiliki hukuk, memiliki hak-hak ala abaihim, atas orang tuanya, yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya. Yambagi mura'atuha wal qiyamu biha, yang seharusnya untuk memperhatikan hak-hak tersebut dan menunaikannya. Lianna dhalika mimma sayus'alu anhu al-'abdu ya'amam Allahi subhanahu wa ta'ala. Karena itu semua, hak-hak anak itu di antara perkara yang akan ditanyakan atau yang akan ditanyai seorang hamba itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sanatakallam an hadhihi al-mas'alati al-muhimmati wa ma yata'allaqu biha fi nuqatin murattabah. Dan kita akan berbicara tentang permasalahan ini, tentang permasalahan yang penting ini, dan yang apa-apa yang terkait dengannya pada poin-poin yang tersusun berikut ini. Awalan, ini jadi masih mukaddimah, ya, belum inti pembahasan, masih mukaddimah. Di dalam mukaddimah ini beliau akan menyebutkan dua poin. Poin yang pertama, awalan, ma'nal haq. Poin yang pertama, pembahasan tentang makna al-haq, wal muradu bihi, dan apa yang dimaukan dengannya, dengan lafaz al-haq ini. Qala habibullah, nahnu naqulu innal abna'a lahum haqqun 'ala abaihim. Sesungguhnya anak-anak itu, para anak, memiliki, mereka memiliki hak atas orang tuanya. Famal muradu bi kalimati haq? Maka apa kemudian makna dari kalimat atau kata haq? Maka beliau menjelaskan, al-haqqu diddul batil. Al-haq itu adalah lawan dari al-batil, lawan dari kebatilan. Wa huwa ismun min asma'illahi jalla wa ala. Dan al-haq itu juga merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu nama Allah itu juga al-haq. Ya, Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Basir, As-Sami'. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Haq. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam salah satu ayat. وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ وَالْبَاطِلِ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Disebutkan dengan ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Dan yang demikian itu, sesungguhnya Allah adalah Al-Haq. Ya, yaitu zat yang maha benar, zat yang maha benar janjinya, maha benar liqa'uhu haq, wa wa'duhu haq, ya, wa dinuhu haq. Nah, bahwasanya Allah adalah zat yang maha benar, yang benar pertemuan dengannya, benar agamanya. Al-awwal alladhi laisa qablahu syai'un, wal-akhir alladhi laisa ba'dahu syai'un. Itu zat yang al-awwal, yang tidak ada sebelumnya sesuatu pun dan tidak ada setelahnya sesuatu pun. Wa qawluhu al-haq, dan juga ucapannya, firmannya, firman Allah subhanahu wa ta'ala itu juga al-haq jalla jalaluhu. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Fatir, walladhi awhayna ilaika minal kitabi huwal haq. Dan apa yang kami wahyukan kepadamu dari Alkitab, dari Al-Quran, huwal haq, itu adalah haq. Ini menunjukkan bahasanya firman Allah, ucapan Allah adalah haq. Qala hafidhullah, wa yutlaqul haqqu wa yuradu bihi al-adl. Dan al-haq itu juga disebutkan, wa yuradu bihi, dan dimaukan dengannya al-adl. Jadi al-haq juga bisa bermakna al-adl, keadilan. Wa yuradu bihi al-islam, dan juga bisa dimaukan dengannya Islam, al-islam. Wa yuradu bihi al-milk, bisa juga dimaukan dengannya al-milk. Ini sebagian makna al-haq di dalam bahasa Arab. Al-milk, kepemilikan. Ya, jadi misalnya dalam kalimat misalnya haqqi, hadha haqqi. Ini adalah milikku. Itu bisa di ditakbirkan dengan kalimat tersebut. Hadza haqqi, maksudnya adalah ini milikku. Wa yuradu bihi al-amrul maqdi, dan juga bisa dimaukan al-haqqi itu bermakna al-amrul maqdi, perkara yang telah diputuskan. Wa yuradu bihi as-sidq, dan juga bisa dimaukan dengannya as-sidq, kejujuran. Wa yuradu bihi al-maut, bisa juga dimaukan dengannya makna al-maut, kematian. Wa yuradu bihi al-hazm, bisa juga dimaukan dengannya al-hazm, keteguhan atau tekad. Ila ghairi dhalika minal ma'ani allati utliqat ala ma'na al-haq, dan yang lainnya, makna-makna yang selain ini yang utliqat ala ma'na al-haq, yang disebutkan dari makna al-haq, bisa dirujuk di dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit atau Lisanul Arab. Qala hafizallah, wal haqqu huwa wahidul huquq. Kalimat al-haq dalam bahasa Arab itu adalah bentuk tunggal, bentuk mufrad dari al-huquq, sehingga al-huquq ini bentuk jamaknya. Hadza min haitsul lughah aw min haitsu ba'di ma'anihi allati laha ta'alluqun. Ini penjelasan makna hak dari segi bahasa atau dari segi sebagian maknanya yang ada keterkaitan dengannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.